السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد بن المختار وآل الأداس وأصحاب الأخيار عددا نعم الله وإفضاله. وقال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين صحابات مهاجرين والأنصار بالأنصار وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ تَبِئِن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Beliau-beliau mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Demikian sebaliknya mereka-mereka ridho atas nikmat dari Allah Ta'ala. Masya Allah. As-sabiquna al-awwalun. Ya bermaksud وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan zalikal fawzul azim. Sahabat muhajirin radhiyallahu an, sahabat ansar radhiyallahu an, tabi'i tabi semua ya ahli jamaah di setiap surga Allah Ta'ala, yang mana surga itu mengalir air-air yang jernih, ini diberikan pada mereka dan mereka lah orang-orang yang bahagia al-adhim, bahagia besar. Dipun komentari kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadza li ummati, ayat ini untuk umat saya kulihim semua, kata main-main hadza li ummati kulihim walaysa ba'da hadza ba'da ridhasuhtun, lain pun Allah Ta'ala meridani para sahabat radhiyallahu an, baik sebar ansar muhajirin tabi'in, tidak ada suhtun dan tidak ada kok iso-iso orang-orang si itu mengkafirkan sahabat, kok bisa-bisanya mereka memurtad sahabat yang tidak murtad karena tiga illa lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu penyelewangan orang-orang Syiah. Lembun ngoten turun ayat lain. Bagaimana Allah mengatakan innal ladzina yu'duna Allah wa rasulah la anahumullah di dunia wal akhirah. Wa atalahum jannatin. Ini buatin. Atalahum. Napa niku adzabam muhina, mereka-mereka yang mencaci maki sahabat, yang menghina Allah Ta'ala dengan menyembah lain Allah, menghina Rasulullah, menghina ahibat Rasulullah termasuk Isra Rasulullah, maka mereka dapat siksa yang pedih dari Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana ulama-ulama mengatakan wa min asyaddi anwa'il adza at-ta'nu fis sahabah. Rumahna niki. Setengah saking banget-banget mencaci mati sahabat. Setengah saking banget-banget nama niku al-adza at-ta'nu fis sahabah, mencaci mati sahabat. Termasuk walladzina yu'dzunullah wa rasul, sing paling bahaya adalah mencaci mati sahabat. Bagaimana al-hibah ngerasani sahabat, oh Abu Hurairah kok ini Aisyah kok ngene, Bangroni Umar ngene kok ibadah masyaallah, naudzubillah min dzalik. Wastibahah idil muslim boleh merampas harta bendanya orang muslim. Boleh membunuh orang-orang al. Ya Allah, ya Allah, ini. Ini kenyataan. Al-Qur'an mengatakan wasatiqunal awwalun akhir wa adam jannatin tahtah al-nahr. Yang satu walladina jannah di akhir-akhir wa dalam azaban muhina. Di komentar. Para bapak, para sedherek saya, khususnya anggota swaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanalhamdulillah. Selama niki kula niki Al-Fakir Nurholis merasa sendirian. Al-Habib Ahmad bin Husin kita sekap rumusa ijen berjuang untuk aswaja. Al-Habib Umar bin Abdullah bin Soleh sekap rumusa sendirian, tidak ada sendukung. Al-Habib Zaid al-Muhsin ya sendirian. Al-Habib Taufiq Abdul Qadir sendirian. Abseh bin Ahmad Asyikab sendirian. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, yang saya tunggu itu begini. Lama ikut dukungan ulama-ulama secara timur. Alhamdulillah, tak main-main, gerak semua ulama-ulama Jawa itu, gerak semua yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Kalau dulu terkesan acuh tak acuh. Oh, posisi A. Sekarang saya usah diki. Tajul melek, tajul melek, tajul mul, tajul melek. Ya, jadi tajul mul, tajul melek. Barang gerak, masya Allah, kiai sajati bergerak KPA. Kita butuh syukur, terima kasih oleh tajul mul itu. Malam-malam hari Sabtu, Al-Mukarram, Habib Nizar datang, saya datang. Wonten di kantor Jawa Timur 7 korwil. Saya cari nih setunggal korwil Malang membawai 5 korcap, 2 korwil Jember 5 korcap, 3 Medion kira-kira berapa korcap gak tahu saya, 4 Kediri, 5 Tuban, 6 Ponorogo, 7 Madura, kumpul dari siji. Masya Allah, alhamdulillah, 38 cabang MUI datang semua. Siji-siji, Pak. Korwil Malang, siji, Kelbaidi. Jember satu-satu, dua tanah senggak. Onok korwil, Mbakil, Aswajang, 6 seteko. Masya Allah. Ya apa ini? Kalau korwil, kalau percapai, tekan 6. Siji-siji, satu-satu, terbatas. Bareng ada Aspaca Bangil teko. Allah, Aspaca Bangil, kapan si A jadi deh. Alhamdulillah, pabrik si A jadi deh. Disambut gembira antusias Al-Fakir kula, Ayat Niki, Nizar bin Ali, Abu Karam Haid Akil bin Abdullah, Abu Karam Ustaz Nur Benengi, biasa Nur Sohe, Abu Karam Nur Fuadi. Alhamdulillah, datang semua. Kata kita datang ngomong kata. Saya makan kape, alhamdulillah. Gak tujuh aku makan itu. Masya Allah, bagaimana? Semua korcap-korcap tanda tangan menyatakan bahwa Syiah sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah. Ini saya tunggu-tunggu. Ini saya tak tunggu-tunggu. Karena selama ini bertahun-tahun saya merasa kesendirian. Al-Habab bin Husim sendirian. Ya apa kalau saya dukung, ternyata alhamdulillah. Iyan surkullah bala wali balakum. Iyan surkullah yang surkuh baisan bid akdamakum. Janjini Allah Ta'ala. Lekon dulumi akbanda Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dulumi kon. Pasti sudah, pasti sudah. Ini kita berkata ini. Kulali ketempaan Jaisir kali Habib Ahmad Zain Al-Kaf. Ketua Bayina Gra Timur. Waduh. Saya jenis ijab itu, ilah-ilah undang ini, di ini ngebius, entek, ini tak, kayak kata ini alhamdulillah, untung sampai pun, Kiai Jawa Timur gerak semua. Wajib gerak apa ini? Wajib gerak apa ini? Sebab al-amr bil ma'ruf panjangkan min a'zami sya'air din al-hadid bin al-hadid. Saat teman amar ma'ruf nahi mungkar adalah a'zami sya'air din, sangat besar-besarnya syiarnya agama. Agama bisa tegak kalau anda ada amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk dahir ojo pisan-pisan anda melamala syiah na'udzubillah min dalik temenan ngali-ngali nasa'il dinia min a'zami al-amr bil ma'ruf mana min a'zami sya'air din, sangatan gede-gede ini syiar agama Islam. Terkadang kula janji Habib Nizar bin Ali Habib Akid Abdul, saya janji selama saya hidup, selama saya sehat, tetap amar ma'ruf nahi mungkar apapun risikonya, apapun alangannya, tetap saya malam-malam pulang juga mati mati dekat ini sih, tapi gini loh apa temenan apa pindah ke pinggir kok kita agak tersayu. Kemudian lalik ingat ada mantu aku sampan jadinya rah lurah kus Taifur Rahman dan Kiai Fuad Sibare. Hi, jadi kata kula, kula marang marang marotane. Niki sampan niki polong cilik kok gro kula. Ya. Kon wajib no. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Belon nasa jam bagi. Nggih. Lek kon gak belon lanjut tak pecat tadi mantu kon. Nggih, mboten. Kok tak pecat tadi mantu. Tak jauh anakku kon. Anakku ayu hari ini ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan lagi, niki hasil daripada ulama Basra ya, masya Allah, Basra niki. Malam-malam si anu pinter, kah hasil, dari mulut ngomong dari gili-gili ni loh. Umur 18 tahun, 20 tahun, ngadep bupati Bangkalan, ngadep bupati Sampang, untuk bagaimana ini? Kira enak bupati-bupati nyingkri aku niku, aku niku apa, aku niku Sampang, aku niku. Temenan itu. Jadi reken. Jadi di mana-mana sih sekarang ada reken. Alhamdulillah, semua Allah Ta'ala. Oke, sekarang yang bawa ini mungkin kalau suka di kafe. Halaman tanda tangan ini, tanda tangan ini, keterangan tanda tangan ini. Lahir tanda tangan. Saya kau sekarang ini terjadi pada bulannya. Berdasarkan kajian di atas, maka rapat badan serta ulama pesantren Madura, disingkat Basra, pada tanggal 3 Januari terlusa tahun 2012 di gedung Islamic Center Maksan menyimpulkan. Rungokna niki menyimpulkan satu, paham Syiah adalah arisan sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah, jelas sebetulnya nyengker kata Syiah. Alhamdulillah, jangan lupa sampean, ini semua hasil daripada doanya para habaib. Al Habib Ahmad bin Husin, Al Habib Syekh bin Ahmad Bakar, Al-Habib siapa semua sudah karoka kafe, kiai kafe. Bayang bermain-main ini. Ulama sak Madura menyatakan bahwa paham Syiah adalah aliran sesat dan menyesatkan. Macam mana? Dua, merekomendasikan kepada MUI pusat melalui MUI Barat Jawa Timur untuk mengeluarkan fatwa bahwa Syiah adalah aliran sesat. Ini permohonan MUI Jawa Timur kepada MUI pusat. Alhamdulillah, beri kodong toko aswaca kaya Haji Ma'ruf Amin, Profesor Muhammad Daharun, ini toko-toko alus jamaah yang di sana. Mudah-mudahan beliau-beliau mendengar permohonan MUI Jawa, mudah-mudahan mawon ya Bismillah. Ya Bismillah. Tiga, dengan terjadinya insiden Karanggayam Sampang Madura terbukti bahwa Syiah tidak dapat diterima oleh masyarakat Madura dan sangat meresahkan masyarakat. Alhamdulillah. Yang apa sampean? Ayo. Bangil harus gitu, lebih dari itu. Oh, bangil kantong Syiah kok. Bangil kantongnya Syiah, masih kecamatan, Pak. Kantongnya Syiah. Madura membawa 4 kabupaten. Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep. Semua sepakat Syiah sesat dan menyesatkan. Ngono ae, nggih, sing gagang napa? Yang ke 5, menghimbau kepada pemerintah daerah Sampang untuk melakukan pembinaan terhadap pengusiah. Rasaku loh, jadi siah ini repot. Balik ini repot. Temenan repot balik ini. Maka sekalian fulus, sekalian mut'ah, wis. Tapi semuanya Allah Ta'ala. Inna kalan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Temenan itu wangil, terus kena siah, kena fulus, kena mut'ah, wangil pol-polan. Isa bali alhamdulillah, untung sampean. Itu berarti sampean itu disakini Allah Ta'ala, dicintai Allah Ta'ala. Karena Anda ditunjukkan kecil kalau saya ngapain ihdinash shiratal mustaqim. Yang keenam, 5, menghimbau kepada pemerintah daerah Sampang untuk melakukan pembinaan terhadap pengusiah dengan melibatkan ulama-ulama dan tokoh setempat agar kembali ke jalan yang benar dan dapat diterima masyarakat. Dari mana? Terima. Saya tersiap out dari Sampang. Dari hebat. Yang keenam, nah ini cocok nih, cocok nih. Menghimbau kepada aparat keamanan agar tidak melakukan tindakan represif, lebih mengutamakan represif dengan melibatkan masyarakat. 4. Artinya, ya rupaniku, ojo nyerang. Nggih. Jauh nyerang Islam. Sebab kalau digarai jadi kadri gendirane kadri kene dari iki. Lek garai bismillah jadi pomong akal utane jadi. Nanti ini orangnya. Jauh jangan garai. Tapi kalau digarai ya bismillah ya apa jeneng dene dianu. Wong semutele di ide nyokot dari ini ya. Wong kita mari. Kalau kita lebih besar lebih banyak. Yang ke-7, karena alasan keamanan agar segera memproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhadap saudara Tajul Melek. Tajul Melek mana? Tajul Muluk, Melek-Melek kaya. Ono Ma'mun, Tajul Muluk Ma'mun yang telah menistakan agama dan melanggar perjanjian sebagaimana tertuang dalam surat terlampir. Janji-janji kan tepati. Janji-janji koro itu sia sudah. Itu mang patanya sia. Di mana-mana sak donya wis. Mergane Allah gak ridho. Masih dengan uang miliaran dolar. Dengan segala tipu daya dengan apa saja tidak akan bisa berkembang. Kranten mboten angsal ridho ni Gusti Allah. Mencekeli mawon itu. Alhamdulillah, masya Allah. Ulama-ulama salah dengan mulus ibadah Allah Ta'ala. Mati, didikiri, kita lili, gitu gak mau. Inilah orang-orang ahli sunnah wa jamaah. Yang ke-8, menghimbau kepada semua masyarakat agar dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis. khususnya konco-konco pula saja. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita sudah kerjasama rap dengan orang anggota kepolisian. Jangan sampai dirusak. Berusaha ini alhamdulillah. Sangat terima kasih kula datang arah kemanan dalam hal polisi. Bisa kerjasama dengan kami-kami untuk mengamankan khususnya kota Bangil. Nah kalau ada orang-orang macam-macam, kita laporkan. Biar mereka beliau boleh saja bertindak. Jangan kita. Jangan kita. Yang terakhir, menghimbau kepada semua pihak untuk menciptakan suasana kondusif dan tidak berikan pernyataan yang bersifat provokasi. Ojo, itu haknya organisasi terkait. Kalau di Espaja, ayo, pernyataan. Ojo di WDW, ayo NU pernyataan, MUI pernyataan, Kenop Akbar Keamanan. Itulah, di pernyataan daripada ulama-ulama Basra tanggal 3 Januari tahun 2012. Alhamdulillah. 9 poin ini semua menyatakan bahwa si adalah sesat dan menyesatkan. Salah satunya monggo. Halaman 1. Halaman 2. Mau dibaca. Halaman 1. Ini kesimpulannya. Kesimpulan mengapa Syiah sesat dan menyesatkan, mengingkari satu rukun iman. Garis miring Islam. Siji saja, satu saja sudah sesat. Apalagi lebih dari satu. Rukun Islam iman Sunni tidak sama dengan Syiah. Pira rukun iman? Cuma 6. Iman maring Allah Ta'ala, iman maring utusannya Allah Ta'ala, iman maring Allah Ta'ala, iman kita Allah Ta'ala dina kiamat, si jini mana iman ambil takdir. Saya bawa tempat, bawa tidak ada. Ini salat itu kan iman at-tauhid keimanan, 2 al-adlu keadilan, 3 an-nubuah, 4 al-imamah. Ini sing ditonjol-tonjol imaman iki lain. Jadi rukun iman orang-orang Sunni dan orang masyarakat lain siji saja keliru. Itu gak Islam kok. Ini kita angakan. Satu saja tidak sama dengan Syiah, maka Syiah keluar dari keiman dan Islam. Iling-iling. Kalau ada satu organisasi gak podo ambil rukun imannya orang Sunni, maka keluar daripada keislaman. Ini undangan untuk Aswaja. Kemudian lembar 2, meyakini turun wahyu sudah Al-Quran. Al-Quran pun waktu haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamatina. Asal 80 hari Kanjeng Nabi sedo. Siapa itu? Bahwa Syiah meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Syiah meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran, yaitu Mushaf Fatimah yang diturunkan dari Siti Fatimah melalui Malaikat Jibril yang jumlah 17.000 ayat. Kedene petang meter, ya Allah, kados ngate ngajo ya ngoyong Quran ya Allah. Oh, kira-kira iki agama apa iki? Quran iki gedhe. Lah jan tak guyu kadhe. Kedene Syiah anu pusawati main petang meter ayat itu terus terus ibu ayat kata ngaji ni kunjul kuli cuci wargi angkatan dia pelanggar lagi ayat ini kenapa enggak ada orang dia mengajar kau kalau dia keluar ni diwacok ya Allah ya Allah tambah diwacok api ya Allah susah ya enggak kenal kalau diwacok ya Allah Padahal tambah satu ayat saja kubur. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Niki. Syi'am yakini turunnya wahyu sesudah Al-Qur'an, yaitu surat Fatimah yang diturunkan pada Siti Fatimah melalui Jibril yang berjumlah 17.000 ayat. Ini dari kitab Al-Kahfi, kalau kata kitab ini. Nanti saya tunjukkan. Yang masih disebutkan oleh Imam Mahdi Muhammad bin Hasan Al-Askari di Singitan. Pemain Singitan tok, jemblongan di main Singitan tok. Wong saiki wong tok gak ono, bisu-bisu mana? Ini Qur'an ini disikit-sikit kayak apa perlu nih? Mungkin Ali bin Abi Thalib mengingat Al-Qur'an. Mungkin Abi Thalib menggunakan. Mungkin. Mustahil. Mustahil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hilwatimah radhiyallahu anhu. Mustahil menyebut Al-Qur'an. Mustahil. Oh iso-iso ini kenapa? Ya kenapa? Masih aku Yahudi kok. Kok? Saya dikit-dikit no. Pedinti pedinti pedinti kenapa no. Disikit no, singkat-singkat no, didi sikit no. Masih imam tau disikit no, singkat-singkat aja, apa ini? Mulai Ghaibah Al-Kubra bersembunyi di Samarok, Irak pada tahun 329 yang selalu diziarahi oleh orang Syiah dan mohon berkeluar untuk memimpin dunia. Ini keyakinan mereka. Ajil Farjah. Lihat dulu. Lihat ini si anu ini dengan orang Syiah itu Ajil Farjah. Ya Allah, Ajil Farjah, mudah-mudahan cepat-cepat keluar. Sebenarnya siapa? Kenapa apa-apa? Kalau masih ngitan, kalau betul-betul siapa? Betul apa itu? Betul ini apa? Kalau orang masih ngitan, itu rekayasanya orang Yahudi untuk menyesatkan kita. Ya Al-Imam Ajil Al-Khurul Tentagian betul. Seperti itu siapa? Ini loh. Bukan apa-apa. Masya Allah. Akan. Kadang-kadang kirim surat. Maksudnya bali-bali kirim surat. Nah dari Ma'iyah Muntadar kirim surat. Nggak ditamani yang bisa menjaga kon. Tidak balas. Wah dibalas oleh juga balasan oleh yang Muntadar. Nggak. Sehingga saya tidak tahu jadi itu. Ini loh. Ya apa. Ya Masya Allah. Empat. Mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Quran. Palsu Quran. Masya Allah. Quran kita ini dipalsu-palsu. Dikurangi, ditambah, dirubah. Kalau dimaksud moco kitab tafsir orang-orang Syiah. Jadi kita tafsir Al-Qumi. Yang jauh sekali. Gak ada kenal. Anak makanya ada geno. Jadi ini Al-Quran mengatakan wayanha al-fasyaun kan wal bagi pasirane pada ngeri pak wayanha al-fasya wal bagi wal mungkar wal bagi fasya ini kau bakar mungkar Umar bagi Usman inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya apa kau bisa ngeri, ya apa saya ngeri ngeri malih antad baku bakoro rikai Abdul Somad wah itu ketemu umum bui pas Jawa Timur kata-kata antad baku bakoro bakoro pas sampai itu itu Aisyah belen ya Allah ya apa Aisyah perempuan yang paling tinggi Rasulullah itu kan belen itu pada ini bakoro bapakmu ada bakoro mbakmu bakoro. Masya Allah susah. Syiah meyakini bahwa Al-Quran Utsman tidak asli yang banyak dirubah oleh para sahabat. Allah. Kitab Al-Faslul Khitab di isbati tahdid kitab Rabbil Arbab udah saya air orang aku ngemong go buat main-main pula. Lima menafsir Al-Quran yang tidak berdasar kaidah tafsir. Jadi wow antad bahu bakar Aisyah Al-Fajr Al-Munkar Bahi Al-Bakar Umar Usman Watan. Ya Allah yang boleh diturut senurut malam anak para jamaah. Ya Allah, ya Allah mereka ini alhamdulillah para bapak para saudara khususnya anggota waswajah syukur na Allah Ta'ala yang mana kita dipetunjuk Allah Taala dalam ing sae muga-muga sedaya sing hadir sak keluarga muga-muga mati husnul khotimah, mati beto iman, mati beto Islam. Wacan iki lek perlu kanca-kanca sing menyekel iki tolong diutuk yang banyak disiar-siarkan. Piro sih 5 lembar ae? Tak kira sampai 5000, tak kira. Lek 5000 ya atur 10 bae kira kumpulan nanti ya. 15. Kemudian kembali pada pengajian pada Bapak Sesoyo. Kula nulis nggih. Dan saya kutip saking buku Sidogiri, sering saya sampaikan. Memang orang-orang Syiah itu anunya kok akidahnya, akidah orang Syiah banyakkan akidah Syiah dibangun di atas dasar kebencian, dendam, fanatisme dan ambisi politik. Gimana nih? Jadi sejak kelahiran Syiah zaman ini Qulaini biyen, itu Qulaini Qulaini Muhammad bin Yaqub Al-Qulaini sing aran kitab Al-Kafi, itu kan didasar atas kebencian, dendam, fanatisme dan ambisi politik. Sing paling bahaya politik niki, di mana-mana negara kalau ada orang Syiah is jangan diharap negara itu aman. Ya caca bud. Ya caca. Ibu nih kuis. Itu salah satu ciri khas orang-orang Yahudi. Sandunya kuis. Wape bangsa sandunya benci ada orang Yahudi. Karena apa? Senengane rusak. Senengane gay kacau ditiru sampai orang-orang manusia. Insya Allah. Ulangi lagi. Mendingan diwaca buku karangan Zagiri, ulama Zagiri, bahwa kebanyakan akidah Syiah dibangun atas dasar kebencian, dendam, terus dibangun fanatisme dan ambisi politik. Malah-malah saya dengar kabar Pak, berita ini otentik dari orang yang ingin itu. Mulai itu presiden sampai lurah iku iso iso wong Syiah kabeh. Ini ada pertanyaan iki. Iki terakhir kalau jawab ini ada pertanyaan iki. Ono-ono ae. Ceritakan iki dari Aspa Jawati. Oh, keto dari Aspa Jawati. Iya dia. Ya. Aspa Jawati ya. Tak saya baca nanti. Yang kedua, saya nyatet juga bahwa orang-orang Syiah, maaf nih, kebanyakan orang-orang Syiah sing benci bersahabat, jelas sudah banyak ratusan buktinya. Ini kalau yang mati pun kalau balik-balik keterangan itu kalau mati das itu kalau gulis kalau mendukurku jadi celeng. Nah aku bilang ya apa sampean jalan satu salah hatam, salah satu hayalan yang paling dinajiskan. Walau dari ku aslo beca, celeng. Kau iso-iso ada mendung satu kaki tidak pendukung itu kupu celeng. Banyak ratusan orang-orang si Arafida yang mati itu di masa, ya diganti rupanya oleh Allah dengan rupa celeng. Tapi ulama-ulama sunnah alhamdulillah masya Allah, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Amaliki makin hari makin wanteng, makin hari makin hanteng. Beliau di Mekah gurunya Al-Habib Ahmad bin Husin, gurunya Habib dari Al-Kaf, masya Allah tambah ganteng pernah Ustaz tutup ris aja diketuk aja dianu kayak ngomong hebat bareng Syiah ya Allah banyak. Jadi halap lalepo ini banyak muda-muda aliran jamaah orang tokoh Syiah mati ya apa ini bener tak tokoh Syiah mati itu enggak saya itu diganti pecelek Ayo dikeduk, keduk. Keduk temenan saja ini. Ini jadi challenge. Masya Allah. Ya apa? Ini yang saya cat. Dan ini yang saya sampai kepada saudara sekalian. Kemudian tinggal waktu 15 menit. Okay. Jika anggota pemerintahnya kurung bupati, gubernur, menteri, orang si A gimana? Dipecat atau dibiarkan? Ya Allah. Ini sing berkompeten, sing berwenang niku mboten masyarakat ta, nggih pemerintah. Eh kon benur larana kon si A. Eh bupati larana kon si A, itu pemerintah. Tapi kita walaupun tidak berwenang, tapi kita bisa usul. Tapi ini pecatan ae. Si I. Ngoten. Jelasnya kita masyarakat tidak berwenang untuk memecat atau memberhentikan mereka-mereka baik bupati, gubernur. Kalau ternyata dia orang si A, tapi kita berhak dan bisa mengusur para atasannya untuk memecat ini. Ngerti? Satu lagi, gigi. Doa orang si A nyampe kepada orang tua yang meninggal sunni. Sing mati wong tuane sunni. Sing ndonga anake si A. Kene apa sampeyan? Sing ndonga anake si A. Sing didongakne iki sunni wong tuane. Saben ndak iku wenangi Allah Taala. Tapi sing kok tingali kula waca sing tak kitab, kalau si A itu dihukumi kabar ndak bisa. Pedatis. Kayak layangan nyangsang ngoten. Kayak iso diambil iki, kayak iso nyangsang ngene iki. Itu dari guru-guru saya, kata almarhum Al Ustaz Harun Husain. Wong kafir nur iku didongakno mesti urip sing Islam gak iso. Kowe juga sing kafir iku si urip, sing mati Islam dongakno gak iso. Sawang layangan, layang nyangsang diambil iki gak iso. Oh, itu dari ini. Jadi saya jawab ini, kalau anaknya itu orang Syiah, kandungan no wong tuane sing mati sunni, wallahu alam bisawab. Cuma kitab-kitab saya terangkan seperti yang saya baca itu tidak bisa sampai kalau ngisi dungan itu orang kan kafir. Kalau kita menghukum orang syiah kafir tidak bisa. Sebab setengah saking syaratnya wong dungan-dungan itu kodoh sing ini sing dungan Islam, sing didungan no Islam. Walladzina amanu ruwanno wa tabzurri tabi imanin alhaq nabiyyin zurriyatahu walladzina amanu bawang angka sing iman wa tabzurri imanin diikuti anak isi iman wong tuane iman ane iman alhaqna ayatul ilhaq hikmat nabi sunnah sarko kira bapakmu bapakmu kudu imanin. Selajar dari bahasa ini gak kodoh amali, gak kodoh apa-apa. Jadi orang Jawa ngendongin dia. Pak, melaku pak. Enak, targo keluar merupu itu. Emang jok ini emang kodoh karena bisa ngangkat. Aba hukum wa abna hukum la tadruna ayyuhum akrabu lakum naf'a faridatan minallah. Bu anak, mafadun orang tua atau orang tua namanya tak tahu. Tapi kalau anak itu syiah, kalau kita hukumnya kafir, gak sampai. Gak sampai, jelas. Arkani muka-muka yuga kula. Putra sampean muka-muka anak sing saleh sing salihah beriman Islam alusan jamaah. Perlu napa? Perlu lek kita mati sampai doanya. Sampai doanya temenan niku. Tapi naudzubillah lek anak niku kafir naudzubillah syiah tidak bisa diharapkan. Kalau kita menghukum mereka itu orang kafir. Temenan lho niki, dihukum. Yang ketiga, seorang ahli sunnah yang ngobrol ngomong dengan tokoh syiah, bolehkah berjabat tangan? Itu bagaimana? Jadi ini kitab asyifa karangan ini Syekh Yusuf An-Nabhani. Fala tujalisuhum ya fala tukalimuhum ayusalli alaihim. Kau ni kalau pengemis syiah itu sejauh jauh lugu-luguan, aja lugu-luguan. Mereka tu mengatakan bahwa sampai ni kalau, sampai ni najis. yang anut kok ngobrol-ngobrol kok salaman barang kok nomad isine baik kan nanti najis kowe wong tuyul iki sing ngono. Gak bisa. Jadi pertanyaan sing terakhir, ono wong sunnah ngobrol dengan tokoh si A. Bolehkah berjabat tangan? Kula niki salah kali kok den sampeyan. Kula niki dikedungi si Anto. Waalaikum meneng. Sebab sampean donga, gak kelem ndongano. Lah berapa diulis gak kelem meneng ae. Kok enak. Sampean ndongano mereka, mereka ndongano kita. Meneng ae. Coba sangan jangan sudah percuma, percuma. Kita selalu dibohongi. Jadi kula mulai semakin tidak akan pernah ulah sama orang Syiah. Percuma. Tak kena jawab. Tak kena jawab. Kata kau jual. Malaikat jadi dekat kau jual. Iya. Hati-hati. Masya Allah, masya Allah. Tinggal 10 menit. Mari kita adakan dialog. Sing jelas para bapak saya sedaya. Sing jelas ulangi lagi. Ulama-ulama se-Jawa Timur sepakat bahwa Syiah adalah bukan Islam. Bukan Islam. Adalah satu aliran yang sesat dan menyesatkan. Dilegi-legi. Benar lho. Dua Islam hari ini. Kalau mereka mengklaim saya Islam, Islam terserah mereka. Itulah mereka. Tapi kalau kita mengatakan enggak, oh Quran Lisici. Ya Quran Lisici maksudnya Islam. Ya kita itu Allah tersebut, radhiyallahu an. Merhotop orang yang mereka kulit cetek lanatullah ngori apa ya apa masya Allah zina haram mut'ah halal zina dosa mut'ah kejaran ayo ya apa kira-kira ya masya Allah ngomong kata Islam tidak bisa bisa jadi cocok ulama Ubaslam mengatakan bahwa Syiah sudah keluar dari agama Islam dan sesat menyesatkan. Ingat-ingat ini. Yang perlu semangat untuk kasih kata gini. Temenan. Baca kata ini gini. Waktu ada 5 menit, 7 menit, mari kita adakan dialog. Ini ada pertanyaan, ada anu, pengumuman. Jangan lupa. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman dan undangan pengajian rutin Ahlu Sunnah wal Jamaah yang insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1433 Hijriah, tepatnya tanggal 28 Januari tahun 2012 Masehi, pukul 19.45 pada sholat Isya, tempat Masjid Ar-Ridha War-Rahmah Pakak Boji. Atas kehadiran para jamaah kami haturkan terima kasih. Kemudian pengumuman yang kedua, mengharap kepada segenap kaum muslimin khususnya jamiah Ahlu Sunnah wal Jamaah undangan dari Bapak Suwarno dalam rangka memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW pada hari Rabu malam Kamis Ba'dal Isya tanggal 8 Februari 2012 atas kehadirannya di Masjid Riyadul Ulum Kidul Dalem Bangil. Bapak Suwarno adalah anggota Polri. Jadi oleh karena itu atas kehadiran dan partisipasinya kami aturkan terima kasih. Sama ini kula tanggutnya. Dengan adanya keterangan kiai tadi, bahwasanya ulama Sampang, sak Madura, seluruh Madura menyatakan bahwa Syiah adalah menistakan dan menodai agama Islam, maka apakah layak Syiah itu disebut perselisihan antara yang sementara ini isu yang tersebar bahwa perselisihan antara Sunni dan Syiah terkesan perselisihan khilafiyah. Apakah kita lebih menerangkan bahwa Syiah dengan umat Islam? Demikian ya pertanyaan saya. Alhamdulillah, berita yang sampai pada saya itu sampang terjadi pembakaran itu karena asal-asalnya karena masalah perempuan, jadi itu goroi gitu, itu goroi itu ngenteng niku. Maka masalah ini bisa apa cair apa niku, boten masalah akidah. Masalah akidah, Pak. Kalau masalah akidah tidak ada ampun sudah akidah, Pak. Kalau akidah sudah masalah keyakinan enggak bisa. Ben saged. Apa ya abang hijau-hijau putih-putih biru-biru tidak bisa disamakan. Dia juga masalah disantang itu masalah akidah, bukan masalah buruk. Ya buruk sembahyang kadek kudut enggak buruk apa kontah lili kakak tahu terserah wis. Maksudnya tetapi masalah akidah pokok niki keyakinan niki ya. Al-Quran itu otentik sudah jelas Allah Ta'ala diragukan. Coba ibu, gini. Oh, gini. Gini, wih. Oh, repot durung ini loh durung. Jadi masalah kita jangan tar menawar. Sudah pas bandol. Kalau buruk silakan saja, monggo. Ya, monggo saja. Malah-malah Indonesia itu tambahi anna aliyan waliyallah tekan di macam itu. Padahal agaknya orang Sunni itu impen. Sehingga baru sekolah sekapat dengan jenabi. Yes, tetap loh, Hilal, Adam. Tambahi anna aliyan waliyallah tambahan. Ada orang yang anggap anda bangga lah, kau yang mana kita itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyah abdul qadir waliyullah. Bagaimana itu? Itu kan tambah kan terserah kon. Kalau apa putar ini, azan ini. Azan ini syariat. Ditambahi enggak bisa. Adanya nasi'ah asyhadu an la ilaha illallah anna aliyan waliyullah tambahan itu. Merupakan rangkaian daripada azan. Jadi boten orang-orang semanaki boten on wocok nek boten nek iki Pak nggih masyaallah. Pertanyaan saudara bukan Ustaz Rasid tadi sangat mengena. Karena apa? Karena antara si A dengan Aswaja itu masalah bukan masalah buruk tapi masalah akidah. Sudah tidak ada tawar menawar. Sudah tidak ada tawar menawar akidah lho, benar. Sepeda malih. Kalau nyuwun datang orang tamu kemas toyo konco kulo muka muka mati husnul khotimah mati betul iman ya Allah ada Islam ala alusunah jamaah asal rudana kusi Allah Ta'ala kul bifadlillahi wa birahmati fa bidzalika fayabrahu huwa khairum mimma yajma'un al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.